kita membaca penjelasan al-ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dakar al-mu'allif rahimahullah bibab man sanna fil Islam sunnah hasanah. Penulis yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Pada bab ini penulis menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bahwa hadisun adimum, bahwasanya hadis tersebut hadis yang agung. Yatabayyanu minhu hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatihi. Dalam hadis tersebut dijelaskan ada sesuatu yang gamblang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatuhu. Adanya semangat Nabi dan kasih sayang Nabi ala ummatihi, terhadap umatnya. Salawatullah wa salamu alaih. Fabaina ma'ahum ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awalin nahar. Di mana mereka para sahabat di saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal nahar, di awal siang, idza'a qaumun amatuhum min mudar au kulluhum min mudar. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang suatu kaum, mayoritas mereka dari mudar atau seluruhnya dari Bani Mudar. Mujtaban Nimar, yang kaum tersebut hanya memakai kain wol, jadi kain ala kadarnya yang penting bisa menutup badannya. Mutaqallibi suyuf radhiyallahu anhu, dalam keadaan kaum tersebut mereka mengalungkan senjata-senjata mereka pada leher mereka. Jadi mereka membawa senjata dalam keadaan baju mereka ala kadarnya, tanpa memakai baju besi, tanpa memakai tameng. Ini menunjukkan Bani Mudar tersebut mereka dalam keadaan kekurangan. Yakni annal insan laisa alaihi illa sawbu, yaitu orang tersebut tidak ada padanya kecuali hanya bajunya. Qad istabahu yasturu bi auratahu, yang baju tersebut dia pakai untuk menutupi auratnya. Wa qad rabatahu ala rukbatihi, dan sungguh baju tersebut dia ikatkan pada lehernya. Jadi hanya sekedar yang penting tertutup auratnya. Wa ma'ahum as-suyuf istiqdadan lima yukmaru nabi minal jihad radhiyallahu anhu, dan bersama mereka mereka membawa pedang-pedang, mereka membawa senjata-senjata istiqdadan dalam rangka bersiap-siap. Lima yukmaru, apa yang akan diperintahkan bagi mereka minal jihad, dari jihad radhiyallahu anhu. Ini kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu dalam keadaan mereka kekurangan seperti itu, mereka masih semangat untuk berjihad. Semangatnya mereka enggak melempem. Mereka tidak berpikir, aku tak memperbaiki ekonomi dulu, nanti kalau sudah mapan ekonominya atau sudah kaya baru taklim, baru ngaji. Ini para sobat tidak seperti itu, tidak menunda-nunda dalam hal kebaikan. Di saat ada kesempatan berbuat baik, mereka segera kerjakan. Jauh sekali dengan generasi akhir-akhir, yaitu orang-orang belakangan di zaman kita ini. Kita sadari benar-benar kita lemah iman, lemah semangat dalam perkara kebaikan, kita lemah sekali. Kita sudah tahu hal tersebut kebaikan, tapi kita tunda-tunda. Na'udzubillah min dzalik. Karena taswif, nanti dan nanti, banyak was-was dari setan diberi gambaran-gambaran, kamu belum punya ini, kamu belum punya itu, kamu harus punya ini baru bisa tenang hidupmu, kamu punya ini baru bisa ikut taklim. Nah, kalau kamu belum punya ini, punya itu, taklim terus, nah nanti ekonomimu terbengkalai. Nah, ini tahwin, rasa takut yang dilemparkan oleh setan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin diberi rasa takut, diberi rasa takut miskin. Padahal dengan taklim, dengan thalabul ilmi akan menenangkan hati, akan menambah ilmu, akan menambah iman. Yang dengan iman tersebut adalah modal utama bagi kita untuk kita tetap istiqomah. Kita kembali penjelasan al-ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala. Fatama ara wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabatnya keadaan seperti itu, kekurangan, hanya memakai baju ala kadarnya dan membawa senjata, maka wajah beliau berubah. Yani taghayyara wa talawwana. Wajah beliau berubah, warnanya pun berubah. Kita tahu sendiri kalau orang merasa kelihatan sedih, wajahnya, mukanya berubah. Lima ra'atihi minal hajah, di mana Rasulullah SAW melihat sebagian sahabatnya butuh sesuatu, butuh kecukupan. Wa min mudar min asrafi qabailil Arab, padahal mereka dari Bani Mudar. Dan Bani Mudar tersebut min asrafi qabailil Arab, di antara kabilah Arab yang paling mulia. Tapi keadaan mereka seperti itu. Padahal di antara kabilah yang paling mulia biasanya kehidupannya kecukupan. Kehidupannya serba mewah. Akan tetapi karena mereka sahabat, mereka tujuan hidupnya, tujuan inti adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala. Mereka tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Jadi kalian sebagai thalabul ilmi harusnya seperti itu. Jangan kalian melihat keglamoran di luar sana. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan di luar. Biar mereka, orang-orang kafir, memiliki bangunan tinggi, memiliki gedung-gedung bertingkat, walaupun biarkan mereka hidup dengan senang, biarkan mereka sesuka hati mereka, tapi kita sebagai kaum muslimin, kita jangan ikut-ikutan mereka. Kita terus menimba ilmu, terus menambah ilmu kita untuk kita amalkan, karena ilmu inilah bekal kita dalam beramal. Dan amalan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. kita menghadap Allah tidaklah membawa harta, tidak membawa apa, tidak membawa satu helai pun dari baju kita, tapi kita membawa amalan-amalan kita, sehingga yang kita prioritaskan, kita pentingkan adalah amalan-amalan kita. Waqad balaghat bihim al-haja ila hadzal hal, dan sungguh telah sampai kepada mereka kebutuhan sampai kondisi seperti ini. Mereka benar-benar butuh uluran tangan dari saudara-saudaranya. Sebagaimana kita ya di saat ini kita melihat di negara kita banyak terjadi musibah-musibah, banyak saudara kita butuh uluran tangan kita, maka kita pun jangan segan-segan untuk menyisihkan uang untuk membantu saudara kita agar mereka hidup dengan layak, agar mereka hidup dengan nyaman, di mana mereka yang dahulunya punya rumah mewah tahu-tahu hilang rumahnya, mereka yang dulunya punya mobil mewah begitu ketika kena tsunami hancur. Itulah kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, yang kenikmatannya hanya sesaat. Kalau kita tujuannya hanya dunia, yang kita nikmati hanya nikmat sesaat. Akan tetapi kalau kita tujuannya mencari ridha Allah, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, maka kenikmatan akan terus kita rasakan. Nikmatnya ilmu, nikmatnya iman. Suma dakhala baitahu, suma kharaja, suma amara Bilalan fa'adana. Kemudian Rasulullah SAW masuk rumah. Setelah masuk rumah, beliau keluar dan memerintahkan Bilal untuk adzan. Suma sholat. Kemudian beliau pun sholat. Suma khotoban nas alaih sholatu wassalam. Setelah itu beliau menyampaikan nasihat-nasihat di hadapan manusia alaih sholatu wassalam. Fahamidallah sallallahu alaihi wasallam kama fi ya adatuhu. Beliau memuji Allah SWT bagaimana ini adalah kebiasaan beliau. Jadi yang beliau lakukan di saat ingin berkhutbah, ingin berceramah, beliau yang ya beliau awali yaitu dengan memuji Allah SWT. Kemakara Allah Taala. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Taala, ya ayyan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ini nasihat orang terdahulu maupun nasihat Rasulullah kepada kita. Nasihat para anbiya, nasihatnya apa? Untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita terus tingkatkan ketakwaan kita. Terus kita tingkatkan rasa bahwasanya kita selalu diawasi Allah Ta'ala. Jangan sampai di saat kita sendirian, kita merasa gak ada yang lihat, kemudian kita berbuat sesuka kita. Alhamdulillah. Kita merasa sepi, gak ada yang lihat, kita melampiaskan nafsu kita. Alhamdulillah minjalik. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Rob kalian telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Bakhala kaminya saja, kemudian Allah menciptakan istrinya, pasangannya. Kita ketika keluar dari rahim ibu kita, kita lahir sendirian. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita memiliki pasangan-pasangan. Bapak kami memari jalan kafir wa nisa, kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan dari keduanya, dari suami istri, rijalan kafir wa nisa, laki dan perempuan yang banyak, memiliki keturunan-keturunan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling bertanya-tanya tentang silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Surat An-Nisa ayat 1. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang diseru? Wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau orang yang tidak beriman, tidak berfungsi nasihat, tidak ada fungsinya. Orang kafir diseru, mereka tidaklah menggubris, tidak mau mendengar nasihat. Ya, orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang akan diusahakan untuk besok. Kita lihat amalan kita sampai seberapa untuk kita menghadap Allah Ta'ala. Apakah amalan-amalan kebaikan yang kita usahakan, atau amalan-amalan kejelekan? Nah, bila mencari, kita tiap hari kita butuh untuk introspeksi diri. Dari mulai bangun tidur, apakah bangun tidur kita berpikir atau langsung memegang HP? Kemudian setelah bangun langsung ambil air wudu atau kemudian tidur lagi? Apakah setelah wudu kemudian sholat sunnah qabliyal fajr sebelum subuh, atau hanya untuk sia-sia? Terus kita introspeksi diri, kita koreksi amalan-amalan kita, karena kita pasti menghadap Allah Ta'ala dan kita mempertanggungjawabkan amalan yang kita lakukan. Sehingga kita butuh terus memperhatikan apa yang akan kita usahakan untuk hari akhir. Apakah amal soleh yang kita tumpuk-tumpuk, atau maksiat-maksiat yang kita perbanyak? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pemberi kabar apa yang kalian lakukan. Allah akan mengabarkan segala yang kalian lakukan di dunia ini. Dari mulai kalian balik sampai meninggal dunia, apa yang kalian kerjakan Allah akan beritahu. Bahwasanya engkau di sini, di waktu ini, melakukan ini. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah Ta'ala, maka kita hitung-hitung. Selama masih kita di dunia ini, kita hitung seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Tsumma khassa 'ala shadaqah, kemudian Rasulullah SAW memberi asuhan untuk bersedekah. Faqala Rasulullah selesai bersabda, tasaddaqa rajulun bi dinari, tasaddaqa bi dirhami, tasaddaqa bi sawbi, tasaddaqa bi sa'i buri, tasaddaqa bi sa'i tamri, hatta dzakara walau syakra tamra. Kemudian setelah Rasulullah mengasuh untuk sedekah, maka sahabat Jarir bin Abdullah mengisahkan ada seseorang bersedekah dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan bajunya, ada yang dengan satu sok gandumnya, ada yang dengan satu sok kurmanya. Sampai-sampai disebutkan hanya setengah kurma disedekahkan. Bahkan sahabat radhiyallahu anhu ahrasan nas alal khairi, dan sahabat radhiyallahu anhu mereka adalah orang-orang yang paling semangat untuk berbuat kebaikan. Wa asrahum ilaihi, dan paling segera dalam menjalankan kebaikan. Wa asyaddahum musabaqatan, dan paling gigih dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini, kalau kita mau mendapat ridha-Nya Allah, kita contoh sahabat radhiyallahu anhu, di mana para sahabat paling semangat untuk kebaikan. Kalau kita ingin ridha Allah Ta'ala, maka kita contoh sahabat. Jangan kita contoh orang-orang kafir. Biar mereka sibuk dengan dunianya, sibuk dengan sepak bola, sibuk dengan apa, festival-festival. Kita sibukkan diri-diri kita dengan talabul ilmi dan beramal soleh. Walaupun sepak bola mubah, tapi jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan orang kafir menonton sepak bola. Kalau sepak bolanya mubah, seminggu sekali bermain. Nah ini sampai pertandingan sepak bola ditonton, nunggu sampai larut malam, masang alarm, tujuannya untuk melihat sepak bola. Naudzubillah. Kalau pasang alarm tujuannya untuk sholat malam, itu suatu keutamaan. Nah, ternyata masang alarm tujuannya ingin nonton sepak bola. Ini pas. Nah, ini nanti malam ada pertandingan Piala Dunia. Jangan sampai terlewatkan. Besok kalau ketemu teman bisa cerita. Tadi malam begini. Nah ini kita itu seorang muslim. Jangan sampai ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir memang kesibukan mereka dunia. Kita seorang muslim, kesibukan kita harusnya untuk ibadah-ibadah. Fa kharaju ila buyutin faja'u bisadaqah. Maka para sahabat mereka keluar ke rumah-rumah mereka. Faja'u bisadaqah, mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa sedekah. Hatta ja'a rajulun bi suratin ma'ahu bi yadihi kadat ta'jizu yaduhu. Sampai-sampai ada seseorang datang dengan satu kantong. Satu di tangannya ada satu kantong makanan. Kadat ta'jizu yaduhu an hamliya. Sampai-sampai dia tangannya hampir-hampir gak mampu untuk membawanya. Satu kantong kresek besar. Balqat azizat min fitdodin summa wada'a baina yadai rasul alaih salatu wassalam. Di sini disebutkan asyik bahkan bat azizat min fitdod. Ini di sini disebutkan kairat. Sungguh dia keberatan karena membawa perak. Semua wadah, kemudian dia letakkan baina yadai Rasul, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu semangatnya para sahabat di saat diasuh untuk sedekah. Inilah yang patut kita contoh, para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang yang terdepan dalam menjalankan kebaikan, orang-orang yang paling gigih dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan yang kita lihat itu para sahabat, jangan orang-orang sekitar kita. Kalau orang-orang sekitar kita, kita tahu sendiri imannya sama-sama lemahnya. Bangun tidur melihat temannya masih ngorok, wah enak sekali, tidur lagi lah, banyak temannya yang ngorok, aku kok susah-susah bangun tidur, wudhu, sholat, malas. Nah, jangan dilihat orang sekitar, yang dilihat para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana mereka semangat dalam menjalankan ibadah. Semara'a Aijarir, kemudian dia melihat, yaitu Jarir bin Abdillah, rawi al-hadis. Beliau rawi al-hadis. Kaumaini minat ta'am wasiyat wa ghairiya qad jama'a fil masjid. Beliau Jarir bin Abdillah melihat dua tumpukan makanan dan pakaian dan selainnya telah terkumpul di masjid. Fasara wajhi alaihi salatu wassalam ba'da an tama'ara sara yatahallalu ka'anna madhaba. Sungguh wajah beliau yang tadinya berubah karena sedih, merasa iba, merasa kasihan ada umatnya, ada kaum muslimin yang merasa kekurangan. Akhirnya sara yatahallalu ka'anna madhaba. Beliau karena melihat dua tumpukan seperti itu banyak sekali, wajah beliau pun berseri-seri ka'anna madhaba, yakni min syiddati barihi wa lum'ani wa sururi alaihi salatu wassalam, yaitu sangat barihi, sangat kemerlang, walum ani, bersinar, wasururi, sangat senang sekali beliau oleh salatu wassalam lima hasala min hadir musabakam, karena terjadi saling berlomba-lomba dalam hal ini. Allah tifiyya sajaha-jaha ula'iyya al-fukara, yang dengan ini bisa menutup kebutuhan orang-orang miskin ini. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha. Barang siapa yang memberi contoh dalam agama Islam ini sunnah hasanah dengan contoh yang baik, falau ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, plus ditambah pahala orang yang mengamalkan seperti amalannya. Min ghairi an yankusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya sedikit pun. Jadi di saat satu orang mengamalkan sunnah, yang lain ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan ini banyak sekali, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Nah, ini dia sudah dapat pahala sendiri, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Semakin banyak orang mengikuti, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, para siapa yang beri contoh dalam agama ini sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek, fa alaihi wizruha, maka dia pun mendapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikutinya, orang yang ikut-ikutan. Min ghairi an yanqusa min auzari syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang yang mengikuti. Ini di samping satu kalimat asuhan untuk kita, banyak-banyak beramal, banyak-banyak memberi contoh yang baik. Kalimat berikutnya, tahdir bagi kita, perhatian bagi kita, agar kita waspada, agar kita berhati-hati, jangan sampai kita memberi contoh yang jelek, agar kita tidak bertambah dosa. Kemudian wal murad bi sunnah fi qauli, yang dimaksud dengan sunnah dalam dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnah hasanah, barang siapa yang memberi contoh sunnah, satu sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, apa ibtada al amal bi sunnah, dia orang yang pertama kali mengamalkan sunnah. Walaysa man ahdatha, bukan orang yang membuat ajaran baru dalam agama. Jadi dia yang mulai awal kali yang dia melakukan sunnah tersebut, bukan orang yang mengada-ngada. Liana man ahdatha fil Islam ma laysa minhu fa huwa raddud wa laysa bi hasan, karena orang yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama Islam, maka perkara yang dia lakukan ini tertolak, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Walai sabi hasan, bukan suatu kebaikan. Lakin al-murad biman sannaha aisara awwala man amila biha. Anggaplah yang dimaksud dengan hadis tersebut, yaitu orang yang memberi contoh yang baik, yaitu sara awwala man amila biha. Dia adalah orang yang pertama kali mengamalkan sunnah tersebut. Kada rajul alladzi ja'a bisadaqah radhiyallahu anhu, seperti orang ini, salah seorang sahabat, dia datang membawa sedekah. Padahal ada ala anal insan idza wufiqa li sinni sunnah hasanah fil Islam tawa babirnya au ahya ba'da an umita. Maka dengan ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang idza wufiqa, jika diberi taufik di sini untuk mengamalkan satu sunnah yang baik dalam Islam, sawa'un badirun ilaya au ahyaha pada an umitan, sama saja dia yang pertama kali bersegera menjalankan sunnah tersebut atau dia yang menghidupkan sunnah setelah sunnah tersebut mati. Jadi dalam hadis ini ada dua pengertian. Orang yang memberi contoh yang baik, yaitu orang yang pertama kali menjalankan kebaikan, kemudian yang lain ikut-ikutan, atau orang yang menghidupkan sunnah, yang dimana sebelumnya sunnah tersebut belum, tidak ada yang melakukannya. Di suatu kampung belum ada yang melakukan sunnah tersebut, kemudian dia yang mengawali. Ya, sebelumnya sudah mati, tidak ada yang menjalankan sunnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.